Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah majlis ilmu yang diselenggarakan, majelis ilmu yang dibacakan di sana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang seharusnya menjadi penyejuk jiwa dan juga penyubur iman, betul-betul sebagai siraman rohani dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita siang dan malam. Banyak hal kita jumpai, banyak kegiatan yang kita jalani menyebabkan hati gersang, pikiran kering. Kenyataannya memang demikian. Maka salah satu hikmah majelis ilmu adalah diturunkannya as-sakinah, rasa tenang, sehingga bagi seorang muslim, khususnya seorang salafi, menghadiri majelis ilmu menjadi suatu hal yang tidak boleh dilewatkan. Mencari, menemukan, dan menghadiri majelis ilmu merupakan kebutuhan primer, sesuatu yang sangat pokok, tidak boleh diabaikan, selalu diprioritaskan dan dinomorsatukan. Adapun yang lain, kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas selain menghadiri majelis ilmu masih bisa dikelola, masih mungkin dimanage, karena keperluan dan kebutuhan kita untuk ilmu tetap nomor satu. Kita sudah sering mendengar, demikian juga terlalu sering membaca kesimpulan singkat yang disebutkan para ulama tentang ilmu syar'i. Artinya, seberapakah butuhnya kita kepada ilmu syar'i dan seberapakah pentingnya ilmu syar'i itu dalam hidup. Para ulama diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka mengingatkan kita bahwa menuntut ilmu agama itu lebih penting dari sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum itu bisa dilakukan dalam sehari 3 kali, bahkan masih memungkinkan dalam sehari semalam 2 kali. Adapun ilmu syar'i itu dibutuhkan dalam tiap langkah, pada setiap hembusan nafas. Jangankan saat kita terjaga, saat tidur pun membutuhkan ilmu. Jangankan ketika kita lapar, saat kenyang pun kita membutuhkan ilmu. Bukan hanya ketika kita bergaul dan berinteraksi dengan orang lain, saat kita sendiri tanpa dilihat siapapun tetap kita membutuhkan ilmu. Semuanya. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada ilmu syar'i melebihi kebutuhan kita pada nafas, oksigen yang kita hirup. Pada saat kita punya pemahaman, apalagi sampai pada tingkat keyakinan yang kuat, bahwa menuntut ilmu syar'i ya, adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Pada saat kita punya pemahaman, bahkan sampai pada tingkat tekad bulat, bahwa kebutuhan kita kepada ilmu syar'i itu lebih dari kebutuhan kita pada makan dan minum, itu akan mendorong serta memotivasi untuk terus menghidupkan hari dengan thalabul ilmi. Nah, apapun yang menjadi penghalang itu masih bisa dihilangkan. Apapun yang berusaha untuk apapun yang bisa mencegah itu masih bisa dilawan. Kenapa? Karena kita sampai pada tingkatan keyakinan bahwa tanpa ilmu gak akan mungkin bisa kita hidup. Nah, orang mencari makan, orang mencari minum, sampai banting tulang keras keringat, peras keringat. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, saatnya tidur justru terbangun. Ya, saatnya istirahat ini masih terus bekerja. Ya, bahkan tidak puas. Sejak pagi sampai petang dia berusaha, malam pun dikerjakan dengan alasan lembur. Untuk apa ditanya? Bisa makan, bisa minum, bisa menghidupi keluarga, menafkahi anak dan istri, bisa menyiapkan makanan dan minum serta pakaian untuk mereka. Itu bisa dilakukan. Kenapa kita tidak bisa melakukan lebih dari itu? Sementara ilmu agama, ya, sementara ilmu agama, posisi dan kedudukannya jauh lebih penting dan lebih berharga daripada makan dan minum itu sendiri. Maka alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah, majelis ilmu sekarang hampir di setiap tempat, hampir di setiap kota, itu makmur, hidup. Nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai. Nah, di dalam majelis ilmu kita akan belajar banyak hal. Terutama yang langsung kita hadapi, fakta dan realita. Sesuatu yang membuat gersangnya hati, keringnya pikiran, demikian juga jiwa menjadi kemarau, itu harus segera disirami dengan ilmu syar'i. Dalam kehidupan luar sana, kita akan dihadapkan dengan banyak hal yang menggerogoti dan menggerus kesabaran. Padahal sabar itu harus dimiliki oleh seorang muslim. Tapi kita terus dihadapkan dengan sesuatu yang itu, yang mengurangi kadar kesabaran terus. Ya. Semula penyabar menjadi emosional. Dulunya mudah untuk menahan diri, tapi karena banyak tekanan kerja, dihadapkan dengan tuntutan yang tidak ada hentinya, akhirnya temperamen dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, bawa perasaan. Nah, di majelis ilmu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang akan membantu dan mengingatkan kita tentang keharusan bersabar. Di dalam majelis ilmu kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW lengkap dengan keterangan para ulama, yang itu akan menyadarkan kita bahwa kesabaran itu mutlak diperlukan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kita baca حديث عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ Ibunda kita Aisyah رضي الله عنها pernah bertanya kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, apakah pernah Anda mengalami cobaan yang lebih berat dibandingkan pertempuran Uhud. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya secara pengalaman, demikian juga sejarah yang sudah terlewati. Nah, itu kan masa-masa sulit sering. Hal-hal berat yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selalu berulang. Nah, kalau dibanding-bandingkan, apakah ada peristiwa yang lebih berat dan lebih susah dibandingkan perang Uhud? Kenapa? Perang Uhud itu memang sebuah peristiwa yang sangat-sangat berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perang Uhud. Wa yauma Uhud kana ghazwa ghazaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tajamma'at quraishun li ghazwihi liyantaqimu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma hasala min qatli zu'ama'ihim fi badrin li'annahu qutila fi badrin wa hiya fi sanati thaniyati minal hijrati min zu'ama'ihim unasun lahum syarafun wajahun fi quraish. Perang Uhud itu adalah perang yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kabilah-kabilah Quraisy mereka bersatu, sepakat menyatukan kalimat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Motivasi mereka apa? Menyerang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan umat Islam. Dorongan mereka untuk mengepung kota Madinah. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melampiaskan dendam. Dikarenakan tokoh-tokoh mereka banyak yang terbunuh dalam Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sekian puluh tokoh-tokoh Quraisy yang sangat dihormati, dimuliakan, dan juga punya kedudukan tinggi, itu terbunuh. Bahkan mereka punya dendam. Dendamnya sangat dalam. Mereka sangat benci. Dan benci itu betul-betul tinggi. Karena faktor kesombongan, demikian juga keangkuhan dan kepongahan, maka mereka pun selama satu tahun itu mengumpulkan dan juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan aksi pembalasan yang kemudian terjadi perang Uhud tersebut. Wa fi Syawal minas sanati allati taliha wa hiya tsalitsatu minal hijrah ijtama'at quraisyun faja'u ila al-madinati liyaghzun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Syawal tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga Hijriah, orang-orang Quraisy seluruh kabilah mereka kemudian berangkat bersama-sama ke arah kota Madinah untuk menyerang umat Islam. Walamma sami'a bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu hal yakhruju ilaihim am yabqa bil Madinah. Informasi keberangkatan mereka dan juga rencana kaum Quraisy itu akhirnya sampai juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan beliau? Beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan? Keluar menyambut mereka di tempat terbuka di luar kota Madinah, ataukah mengambil keputusan tetap menunggu kedatangan mereka di kota Madinah, perang kota. Fa idza dakhalul madinata qatalahum, kalau sudah pasukan itu masuk di kota Madinah baru dilawan. Fa asyara alaihi asy-syabab walladzina lam yahduru badran an yakhruja ilaihim. Ya, para sahabat yang muda, demikian juga mereka yang tidak sempat mengikuti perang Badar, mengusulkan agar perang dilakukan secara terbuka. Pasukan Islam keluar meninggalkan kota Madinah menjadi tempat yang lapang, luas, di sanalah pertempuran itu akan dilakukan. Fa kharaja ilaihim sallallahu alaihi wasallam fi nahwi alfi muqatil. Kurang lebih 1000 personil itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar kota Madinah mencari tempat terbuka. Illa, hanya saja annahu in khadhala nahu thuluthil jaysh, tapi sepertiga pasukan mereka menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan. Sepertiga pasukan mereka menyatakan kami kembali ke kota Madinah, kami lebih memilih perang kota dibandingkan perang terbuka. Kenapa? Li'annahum kanu munafikin wal'iyazubillah. Karena sepertiga pasukan yang menyatakan kembali ke kota Madinah, mereka adalah orang-orang munafikin wal'iyazubillah. Waqalu, mereka kemudian mengatakan lau na'lamu qitalan lattaba'nak. Kami kalau betul-betul bisa memastikan ada perang, ya kami akan ikuti engkau wahai Muhammad. Fabakiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi nahwi 700 nafar. Dari kurang lebih 1000 personil, sepertiga pulang, maka yang tersisa kurang lebih 700 personil. Warattabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsana tartibin fi safhi jabali Uhudin wa hasara al-qitalu wa hazama al-musyrikuuna fi awwal an-nahar wa bada al-muslimuuna yajma'una al-ghanaim. Oleh Nabi alaihi salatu wasalam, pasukan Islam diatur, ditata, ya, ditempatkan masing-masing pada posisinya, ditunjuk siapa panglima dan komandannya, strateginya seperti apa, lengkap diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di kaki atau di hadapan Gunung Uhud. Perang terjadi, mula-mula kaum musyrikin dapat dipukul mundur. Mereka tercerai-berai, bahkan banyak dari mereka yang lari. Wabada al-muslimuna yajma'una al-ghanaim. Sementara kaum muslimin akhirnya yang saat itu berperang dan berhadapan-hadapan langsung mulai mengumpulkan harta-harta yang ditinggal lari oleh pasukan musyrikin, ghanimah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala 'ala thaghril jabali 50 rajulan ramiyan yahmuna dhuhural muslimin. Bagian dari strategi yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di atas bukit di hadapan Gunung Uhud ditempatkan 50 personel pasukan panah. Mereka yang dikenal titis, ahli memanah, ditempatkan di sana kurang lebih 50 personel. Tugas mereka adalah menjaga punggung pasukan Islam agar tidak diserang dari belakang, punggung. Walamma ra'aha ula'i rumatu annal muslimina hazamul musyrikin wa saru yajma'una al-ghanaim qalu linanzil minal jabali fa nusa'idil muslimin ala jam'il ghanaimi hakadha dhannu. Mereka menyaksikan dari atas bukit itu peristiwa demi peristiwa, kronologis bagaimana pasukan musyrikin itu berhasil dipukul mundur, lari sebagiannya bahkan, lalu kaum muslimin di atas angin bisa dibilang menang awal pertempuran. Sebagian pasukan muslim mulai mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Maka pasukan pemanah yang di atas bukit itu berinisiatif, ayo kita turun, kita bantu saudara-saudara kita kaum muslimin mengumpulkan ghanimah. Hakadha dhannu, itu anggapan mereka. Fadhakkarahum amiruhum Abdullah ibn Jubair bima qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma wada'ahum fi hadzal makani qala la tabrahu makanakum wala tata'addawhu sawa'un lana aw 'alaina. Nah, ketika sebagian pasukan pemanah ini punya inisiatif turun membantu mengumpulkan ghanimah, komandan pasukan pemanah berusaha untuk mengingatkan pesan yang sudah dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diberi tugas untuk menempati bukit tersebut, pesan Nabi adalah la tabrahu makanakum, tetap di atas bukit, jangan kemana-mana. Wala tata'addauhu, pokoknya jangan sampai tinggalkan posisi ini. Sawa'un lana aw 'alaina, apapun kondisi dan situasinya, kami kalah, kami menang, kami maju, kami terpukul mundur ke belakang, kami mengalami kerugian atau mereka yang kemudian mengalami kekalahan, tidak boleh meninggalkan posisi ini. Itu pesan Nabi. Lakinnahum 'afallahu anhum ta'ajjalu wa nazala aktsaruhum. Tetapi pasukan pemanah dan Allah Azza wa Jalla memberikan maaf untuk mereka, terburu-buru mengambil keputusan. Akhirnya mayoritas dari pasukan pemanah turun, melanggar pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a fursanu quraisyin makana rumati khalian, pasukan berkuda Quraisy, kavaleri mereka itu kan juga mengikuti perkembangan. Karena mereka masih mau, belum mau kalah. Mereka juga tidak ingin menyerah begitu saja. Perkembangan juga diikuti terutama oleh pasukan berkuda. Mereka melihat dan menyaksikan pasukan pemanah mulai turun, meninggalkan posisi mereka di atas bukit. Padahal tempat itu strategis, tempat yang paling tinggi di area pertempuran. Karena strategi yang berlaku secara umum, siapa yang bisa menguasai tempat tertinggi, dia punya banyak kesempatan untuk menang. Nah, pasukan berkuda ini yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal melihat celah, peluang untuk membalikkan keadaan. Pasukan berkuda yang waktu itu kurang lebih 200 personel, 200 unit kuda, 100 bersama Khalid ibn Walid, 100 bersama Ikrimah bin Abu Jahal, itu jumlah yang sangat besar waktu itu. Akhirnya mereka berinisiatif melambung, mencari posisi untuk kemudian merebut tempat tertinggi di area pertempuran itu. Khalid ibn Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, alladhani aslama fima ba'du wa sara farisaini min fawarisil muslimin, wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Kedua pimpinan pasukan berkuda, Khalid ibn Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, yang kemudian setelah itu mereka masuk Islam, bahkan menjadi pasukan berkuda ternama umat Islam. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk siapapun yang dikehendakinya. Yang semula memusuhi, yang awalnya membenci, bahkan paling terdepan, Allah berikan hidayah menjadi terdepan pula untuk memperjuangkan Islam. Fadakhalu 'alal muslimin min khalfihim wa ikhtalatu bihim. Akhirnya pasukan berkuda ini bisa menguasai tempat tertinggi itu, sudah gantian dari atas bukit, ya. Mereka menghujani punggung pasukan Islam dengan anak panah, dan itu akhirnya menaikkan mental musuh yang semula mundur, ada yang lari, bahkan melihat ada kemajuan, mereka terus semangat lagi untuk konsolidasi, mengumpulkan yang sudah sempat terpisah, mereka kemudian berkumpul yang sebelumnya tercerai berai. Keadaan berubah, pasukan kaum muslimin kemudian yang dipukul mundur, wastushhida minal muslimin sab'una rajulan, 70 sahabat gugur mati syahid, ala ra'sihim asadullah wa asadu rasulihi Hamzah ibnu Abdul Muthalib ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa kana nabiyyu yuhibbuhu wa yujillu. Di antara yang gugur waktu itu adalah singa Allah, singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kandung Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau sangat dicintai dan sangat dihormati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa hasal lin nabi ma hasal. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengalami waktu itu banyak hal, seperti darabu wajhah wa syajjauhu wa sara damu yanzifu ala wajhi. Wajah Nabi alaihi salatu wasallam kena pukul sampai terluka, darah mengalir di wajahnya. Wa Fatimatu taghsilud dam, Fatimah putrinya membersihkan dan mencuci darah mengalir di wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yatawaqqaf ahraqat hasiran. Kalau darah itu belum mau berhenti, Fatimah kemudian membakar tikar. Kemudian dari abu tikar itu dioleskan di titik luka pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kasaru rubaiyatahu, gigi seri Nabi alaihi salatu wasallam patah. Wa hasala minal bala'i ma hasal, ujian begitu berat dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ujian yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, Ali Imran 165 166, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin. Bukankah ketika kalian mengalami musibah sebelumnya kalian menang dua kali lipatnya sebelum itu pada perang Badar, lantas kalian bertanya, kenapa bisa hal ini terjadi? Katakan, itu dari diri kalian sendiri. Sebabnya melanggar pesan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan pada saat bertemunya dua pasukan, fabi idznillah, itu sesuai izin dari Allah Azza wa Jalla, kehendaknya. Waliya'lamal mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapakah yang beriman dengan sesungguhnya. Famadamal amru biiznihi fahuwa khairun, selama itu terjadi dengan seizin dari Allah Azza wa Jalla itu pasti baik. Wa hasala fi hadza ma hasala min asyiddati 'ala an-nabi wa 'ala ashabihi, betul-betul terasa berat dirasakan oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Wa hamalu syuhada'a ila al-Madinah, para syuhada, sahabat-sahabat yang gugur waktu itu, jenazahnya dibawa ke kota Madinah. Walakin an-nabi alaihi salatu wassalam, tetapi kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam amara an yuraddu ila masari'ihim, Nabi kemudian perintahkan kembalikan lagi jenazah mereka pada lokasi mereka terbunuh. Wadufinu hunak, dikuburkan di sana. Makam syuhada Uhud sampai sekarang masih ada. Liyakhruju yaumal qiyamati min hadzal makan alladzi istushhidu fihi radhiyallahu anhum wa ardhahum, sehingga pada hari kiamat nanti mereka yang gugur pada perang Uhud keluar dari tempat mereka gugur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menggambarkan bahwa perang Uhud itu sangat berat dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Sekarang secara jumlah ya, secara jumlah itu sudah awalnya 1:3. Karena umat Islam personelnya 1000, musuh 3000. Ketika pasukan Islam yang 1/3 menyatakan pulang, keluar dari barisan, sudah 1:4. Iya kan, 700:3000, kurang lebih lah 1:4, 1:5. Itu sudah ujian tersendiri. Bagaimanapun juga keluarnya barisan kaum munafikin 1/3 dari jumlah yang ada, itu juga sangat dirasakan. Itu sebuah ujian dialami oleh kaum muslimin. Nah, kemudian ketika pasukan pemanah mereka tidak mengindahkan pesan yang sudah dititipkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu juga sebuah cobaan berat. Kemudian kerugian yang dialami oleh umat Islam, termasuk gugurnya orang-orang terbaik, sahabat-sahabat mulia, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, itu juga sesuatu yang sangat berat. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terluka, berdarah di wajahnya. Demikian juga gigi serinya patah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunda kita Aisyah tanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dalam perjalanan hidup Anda wahai Rasulullah, apakah ada peristiwa yang lebih berat dari perang Uhud? Karena menurut Aisyah waktu itu ya perang Uhud sudah paling berat, paling susah. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menjawab, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh saya sudah mengalami dan merasakan betapa beratnya ujian dan cobaan yang dilakukan oleh kaummu, yaitu orang-orang Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, namun yang paling berat aku rasakan adalah peristiwa Aqabah. Yang dimaksud peristiwa Aqabah di sini apa? Apakah sama dengan Aqabah pertama, Aqabah kedua? Beda. Hanya penamaannya saja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idz aradtu nafsi ala bini Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Waktu itu saya menyampaikan tawaran kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, menawarkan mereka untuk masuk Islam, penduduk Taif. 80-100 km jaraknya dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ke sana menawarkan Islam untuk mereka. Karena penduduk Mekah sudah menolak dan juga menentang Islam. Falam yujibni ila ma aradtu. Tetapi dia tidak menyambut tawaranku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Saya pulang, kata Nabi SAW, sedih. Sedih. Falam astafik illa wa ana biqarni tsa'alib. Pikiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya ditolak. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, orang-orang Taif waktu itu mengusir Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kecil dikumpulkan, mereka diperintahkan untuk melempari Nabi Muhammad SAW sepanjang jalan. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarati yarmunahu bil hasa hatta admau aqabahu sallallahu alaihi wasallam wa kharaja maghmuman mahmuma. Anak-anak kecil melempari Nabi alaihi salatu wasallam sampai telapak kaki, sampai kaki beliau berdarah-darah, dilempari anak-anak kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedih. Barulah tersadar, karena beliau berpikir itu di daerah Qarnus Tsa'alib namanya. Farafa'tu ra'si. Saya angkat kepala ke arah langit begini, fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Ternyata ada awan yang menaungi saya. Fanadhartu fa idza fiha Jibril alaihi salam. Saya perhatikan ternyata di sana ada malaikat Jibril. Fanadani fa qala innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu 'alaika. Waqad ba'atha ilaika malakal jibali lita'muruhu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah sudah mendengar jawaban apa yang disampaikan mereka kepadamu. Bagaimana mereka mengusirmu? Allah telah mengutus untukmu malaikat gunung. Engkau bisa perintah dia sesuai apa yang engkau inginkan. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Malaikat gunung mengucapkan salam untukku lalu mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Saya adalah malaikat gunung. Waqad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrika famasyita. Tuhanku mengutusku untukmu. Engkau bisa perintahkan kepadaku apapun perintahmu, apapun yang engkau inginkan. In syi'ta atbaqtu 'alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, akan aku cabut dua gunung besar yang mengelilingi kota Mekah ini. Aku cabut kemudian aku lemparkan, aku tumbukkan kepada mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak. Justru saya berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun sedikit pun. Ini kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari melalui cerita ini kita mengukur kadar kesabaran masing-masing. Bukan mengukur kadar kesabaran orang, tapi masing-masing kita marilah mengukur kadar sabarnya itu sebenarnya sampai seperti apa. Kecil, besar, rendah, tinggi. Kalau jujur dan kita terus terang mengakui bahwa ternyata kesabaran kita masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Apapun yang kita alami, semua yang kita hadapi masih belum seberapa dengan apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang seperti ini mestinya sering dibaca, sering diingat-ingat, bahwa kita tidak punya alasan untuk berkeluh kesah. Kita tidak punya alasan untuk menyerah. Kita tidak punya alasan untuk kemudian kecil hati. Kita tidak punya alasan untuk pesimis. Kita tidak punya alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengalami berkali-kali-kali-kali lipat beratnya dibandingkan apa yang kita alami sekarang ini. Apa pernah kita dilempari batu sampai berdarah-darah? Apa pernah kita diusir? Apa pernah kita akan dibunuh? Ya, bukan cuma rasa takut, bukan cuma bayang-bayang, tapi betul-betul ada tindakan nyata, mau dibunuh. Nah, belum pernah kita mengalami yang seperti itu. Nah, hanya sekedar omongan orang yang mestinya kalau boleh didengar dengan telinga kanan, langsung kita keluarkan di telinga kiri. Mestinya cuma omongan orang aja kok. Iya kan? Dicaci maki, diejek, dihina, dibully. Iya kan? Itu pun banyak orang berbicara jelek tentang kita, tentang dakwah ahli sunnah, tentang dakwah salafiyah. Banyak yang melakukan itu di belakang. Kalau di depan baik-baik aja. Paling diomongin sama orang tua, disindir-sindir sama mertua, ya kan? Disinggung sama teman kerja, ya kan? Diancam sama pimpinan akan ini dan akan diitukan, sekedar ancaman. Sudah buat mental jatuh, sudah buat gak bisa tidur, susah makan, susah minum. Ya kan? Kemudian kita berpikir yang na'udzubillah yang jelek dan negatif. Coba kita ukur kadar kesabaran kita. Setelah kita tahu kadar kesabaran kita, pasti apa, perlu ditingkatkan, ya kita berusaha untuk meningkatkannya. Cara meningkatkannya bagaimana? Ya sering-seringlah membaca hadis-hadis yang seperti ini. Sering-seringlah membaca dan menelaah sirah nabawiyah. Coba perhatikan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Kalau kita baca biografi beliau rahimahullah, membacakan sirah nabawiyah itu menjadi materi, materi yang tidak terpisahkan dari dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Kitab-kitab beliau tentang sirah kan banyak sekali, Mukhtasar Sirah Ar-Rasul yang beliau ikhtisarkan, beliau ringkas dari As-Sirah karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau ikhtisarkan Zadul Ma'ad karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Mau tidak mau, dan kita tidak bisa mungkin lepas dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah kita belajar. Dari sanalah kemudian kita meneladani apa yang sudah dialami Nabi dan apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesabaran itu mutlak. Tanpa sabar, kesuksesan dan keberhasilan itu hanya angan-angan saja. Ya kan? Hanya angan-angan saja. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayatnya jelas yang sering diulang-ulang para ulama kita. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para a'immah, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk, mengarahkan dengan perintah dari kami. Lama sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat kami. Ya kan? Itu ayatnya jelas sekali. Kita mulai dari lingkup keluarga. Ya kan? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sabar. Apa ada pilihan selain sabar? Apa kemudian tiap hari adalah marah dan bentakan-bentakan keras? Apalagi na'udzubillah sampai mengucapkan kata-kata yang takutnya, khawatirnya itu doa terucap dan kita tidak sadar. Kata-kata yang buruk, kata-kata jelek, yang saya katakan tadi, khawatirnya itu doa tentang anak-anak kita sendiri. Butuh kesabaran yang ekstra. Kenapa tidak sabar dengan ekstra? Menanam pohon saja itu butuh kesabaran yang luar biasa. Hasilnya gak mungkin. Hari ini kita tanam, besok sudah muncul buahnya. Gak ada cerita. Hari ini tanam terus, besok muncul buahnya. Secanggih apapun teknologi yang tercapai, gak ada cerita seperti itu. Butuh waktu, butuh banyak hal. Cari tanah yang subur, cari bibit yang terbaik. Iya kan? Perawatannya luar biasa, dari pupuk, pengairannya, bagaimana kita mencegah dan tindakan preventif dari hamanya, komposisinya sudah berbeda, hari ini dan yang besok, besok dan yang kemarin sudah berbeda. Nah, kita sabar itu. Tapi kenapa kita tidak sabar dengan anak-anak? Anak-anak kita sendiri. Yang hasilnya berkali-kali lipat daripada hasil sawah, ladang dan kebun kita. Nah, kita kalau petani padi misalkan sabar nunggu 4 bulan. Ya kan, dari pengolahan pertama sampai panen raya. Sabar. Hasilnya berapa karung? Berapa kintal? Ya kan? Sabar ditunggu. Ngusir burung, ngusir hama, nyemprot sana, nyemprot sini. Malam hari, rebutan air, menjelang subuh sudah berangkat untuk membuka saluran air. Sabar. Anak-anak kita itu sawah pahala, ladang ganjaran. Ya kan? Hasilnya itu berkali-kali lipat. Kalau padi 4 bulan kita tanam, 4 bulan kemudian sudah habis dimakan. Atau pohon yang lain lah, terserah mau pohon apa. Mau bertahan berapa lama hasilnya kita nikmati. Tapi anak-anak kita, ya, amal jariah, ya, amal jariah, hasil dan panennya itu bukan cuma setahun dua tahun. Kalau mereka soleh dan soleha, hasilnya sampai orang tua mati meninggal dunia, sampai nanti hari kiamat panen terus itu. Panennya bukan per musim 4 bulan, 5 bulan, setahun sekali, 2 tahun sekali. Panennya setiap kali mereka berbuat baik, setiap kali mereka beramal soleh, tiap kali mereka beribadah, tiap kali mereka berzikir, tiap kali mereka beristighfar, orang tuanya menikmati hasil itu. Sabar. Gak ada pilihan lain. Sabar dengan celotehan mereka, sabar dengan teriakan mereka, sabar dengan ini. Siang-siang, contoh, orang tua udah punya kebiasaan tidur siang, ya kan? Ada sebagian kita punya kebiasaan tidur siang sejak kecil. Kalau gak tidur siang udah pusing dia, ya kan? Baru makles 10 menit, wah anak kita, wah! Terus, orang tua yang gak sabar, main di lapangan sana. Ya. Masya Allah, sabar. Terbangun, ladang pahala, tidur lagi, ya, tidur lagi, ladang pahala. Orang tua malam hari dapat kerja dari kantor, lembur kerjakan. Anaknya datang, Bi, ada PR, Bi, sama Umi sana, sama Umi katanya. Tahukah anakmu terluka hatinya? Tahukah anakmu itu kecewa? Tahukah anakmu malam itu cintanya padamu berkurang? Pahami itu. Ketika engkau usir dia, selembut apapun engkau usir dia, cintanya padamu berkurang sedikit. Ketika engkau bilang, udah sama umikmu sana, Abi baru ngerjakan ini. Apa sih 1 menit 2 menit? Mana nak? Tutup. Buat anaknya Abi kok. Belakangan kerja itu. Sini. 1 menit 2 menit anak sudah. Gitu. Udah. Kerjakan gini. Udah. 10 menit 15 menit. Hasilnya nanti. Amal jariah sampai kiamat. Iya kan? Di sana sama Umi. Gantian ke Umi. Kamu ini kayak gini yang bisa ya Abi. Umi itu enggak bisa apa-apa. Bukan masalah bisa dan tidak bisa, tapi perhatiannya, ya kan? Perhatiannya. Akhirnya Abi enggak tahu, Umi enggak paham. Buka Google lah. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Kenapa enggak bisa sabar? Begitu. Nabi Muhammad menghadapi kaum musyrikin. Kaum musyrikin sabarnya luar biasa. Lah ini anak kita, muslim darah daging kita. Iya kan? Salafi dari kecil udah cinta Quran, cinta sunnah. Kenapa kita gak bisa sabar? Sabar. Sini nak. Malam. Dan itu. Acara ini, acara itu spending dulu. Anak nomor satu. Itu usaha makan, usaha minum. Usaha bisnis dan semisalnya itu. Iya kan? Jangan sampai kita ditanya sama anak walaupun masih kecil, Nduk, Abi besok gak bisa ngikutin, gak bisa dampingi kamu untuk acara di sekolah. Ada apa, barang bagus di Bandung, mobil, Masya Allah. Jadi Abi malam ini berangkat ngambil mobil. Anaknya dengan polos menanya, Abi itu milih mobil atau milih aku? Baru tersentak, iya, milih kamu nak. Itu batal, terserah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, alhamdulillah si anak berterus terang. Tapi kalau si anak ya terserah hati, tapi dalam hatinya udah terbelah-belah ini. Ternyata aku tidak lebih berharga daripada satu unit mobil. Ya kan? Emang bisnisnya jual beli mobil. Kita alasannya ini untuk biaya sekolah. Lah ya cari biaya sekolah itu untuk apa sih? Kan untuk anak-anak kita. Pokoknya kan pada anak-anak kita. Bukan mobilnya itu. Apa kemudian kalau itu gak diambil terus apa namanya gak ada tawaran yang lain? Apa memang jual beli mobil kok? Hari ini gak dapat, besok dapat. Masa prinsip dagangnya terus hilang? Ya. Maka ini yang ingin saya tekankan. Barakallahu fikum, kita sebagai orang tua, sabarlah. Nah, masih berat mana ini? Sabarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi kaum musyrikin yang begitu lempari berdarah-darah diusir, atau sabarnya kita dengan anak-anak, ya kan? Yang kita baru tertidur, wah, ya sudah, kan itu? Atau pas kita malam hari ini mengerjakan, sudah sama umi sana, umi sama abi sana, diusir sana, diusir sini, ya kan sabar. Termasuk juga. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Masih boleh nambah sedikit? Kalau enggak kita tutup sekarang. Ya kan? Satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau ada undangan dari lembaga pendidikan, pondok lah. Ada undangan dari pondok untuk pertemuan orang tua atau wali santri. Mau rapat rutin, pertemuan rutin, ambil rapot atau yang semisalnya. Itu prioritaskan nomor satu. Prioritaskan nomor satu. Bukan harus ngambil rapot sendiri aja. Atau misalkan, wah saya ngikut aja Ustaz. Keputusannya apapun saya pokoknya siap melaksanakan. Mau ditunjuk jadi apa silakan. Tapi saya izin. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan pada Anda. Tapi efek pada anak Anda. Tahukah Anda? Coba tanya sama anak-anak Anda itu. Betapa dia sedih. Berapa dia terpukul. Temannya, orang tuanya datang, yang sana abinya datang, gimana nak? Anak antum diam gini. Mending kalau sampai di situ. Kalau ada yang membuli temannya yang ngecek, kamu itu punya abi enggak sih? Loh, nyata loh. Saya enggak ngebohong ini. Itu nyata itu. Kan ini. Namanya aja iseng, anak-anak kok usil. Punya abi enggak kamu itu? Nih, abiku datang. Abimu mana abimu? Kecewanya luar biasa itu. Bukan masalah, ah nurut lo paling rapat gitu-gitu aja. Nasihat gitu-gitu aja. Bukan rapat, bukan nasihatnya. Tapi kita jaga itu. Mental anak-anak kita. Kita jaga hati dan perasaan anak-anak kita itu. Sekedar datang rapat. Temu yang lainnya, orang tuanya datang, anak kita, kita sendiri gak datang itu. Sesibuk apapun itu. Kan itu kan sudah jelas undangannya enggak mungkin besok rapat malam ini jam 1 baru dikasih undangan, enggak ada cerita kayak gitu kan. Paling 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, bahkan ada 1 minggu sebelumnya sudah dikasih undangan rapat. Izin sama pimpinan sebentar aja. Mohon maaf Pak, besok saya ada undangan ini dari pondok anak saya ini segala. Kalau baik-baik kita sampaikan, kurangi cuti kan bisa juga. Ya kan, potong gaji enggak apa-apalah potong gaji. Kan itu, waduh eman ini lemburan lumayan ini. Kapan lagi seperti ini? Ya lebih iman anak lah daripada lemburan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa bersabar ya. Insyaallah. Oh ya, yang jawab orang tua alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, ya kan? Bersabar menghadapi anak-anak kita lah. Karena itu, karena mereka adalah ladang kita sesungguhnya. Ya kan? Keuntungan kita yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memberikan kemudahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.